Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuasil fi syarhi kitab Dhawabit al-Jarhi wa al-Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad alu Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. وقد انتهينا إلى أو وصلنا إلى مبحث الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. Ya, dalil syar'i yang menunjukkan disyariatkannya atau dipersyaratkannya adalah dalam dhabt untuk diterimanya khabar seorang perawi. Nah, sudah selesai dibacakan dua dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم قال رحمه الله تعالى وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. Menjarah perawi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, ini tidak dianggap sebagai ghibah yang diharamkan. Ya, sudah disebutkan kemarin kalam dari Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah dan semisal dengannya kalam Ibn Rajab yang menunjukkan haramnya atau pada dasarnya menyebutkan aib seorang perawi ini adalah hal yang masyru' guna menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia rawi yang selayaknya tidak diambil hadisnya, maka tidak ada masalah disebutkan kekurangannya, aibnya. Namun kata beliau, kalau dengan menyebutkan satu saja di antaranya, satu saja aibnya, kekurangannya, disebutkan salah satunya saja sudah cukup untuk ditinggalkan hadisnya, maka tidak boleh menyebutkan yang kedua. Tidak boleh menyebutkan aib yang kedua, karena itu akan dianggap sebagai ghibah. Karena itulah yang berbicara dalam ilmu jarhi wa ta'dil, haruslah orang yang memiliki ketakwaan dan wara' kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana aradul muslimin, ya, aradul muslimin itu kata sebagian ahlul ilm, aradul muslimin itu merupakan apa? Jusa jahannam. Tepi jahannam. Ya, merupakan tepi jahannam. La yaqifu 'alaiha aw la yaqifu fiha illa al-ulama wal umara. Tidak ada yang boleh berdiri di situ kecuali ulama dan umara. Yani hanya ulama yang alim lagi wara yang bisa menyebutkan aib kekurangan seorang muslim dikarenakan ada maslahat syariah yang besar yang jelas, sebagaimana hanya umara yang bisa untuk menyebutkan aib seorang muslim dalam kasus misalnya peradilan dan semacamnya. Ya. Adapun selain dari keduanya, maka hendaknya seorang berhati-hati ketika menyebutkan aib orang lain. Nah, maka selama dibutuhkan maka tidak ada masalah. Karena ini mimbab darurah, wad darurat tuqaddaru biqadariha. Wa darurat tuqaddaru biqadariha. Bahwa yang namanya membicarakan aib perawi itu darurat, harus. Sementara yang darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh lebih. Qala rahimahullah wa qad dzakara an-Nawawi wa qad dzakara an-Nawawi rahimahullahu taala anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'a la yumkinul wusul ilaihi illa biha. Dan An-Nawawi rahimahullah ya menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin dan selainnya maruf dalam Riyadhus Shalihin bahwa ghibah itu dibolehkan karena adanya tujuan yang dibenarkan secara syar'an, yang mana tujuan syar'i, tujuan yang sahih serta syar'i tersebut tidak mungkin dicapai kecuali melalui ghibah tersebut, yakni melalui kecuali dengan membicarakan kekurangan orang tersebut. 6. Dan apa sebagian menyebutkan dalam dua bait syair ya mengenai bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan. Ya, dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifi wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. 6. Dikatakan al-qadhu laisa bighibatin. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Bahwa mencela itu bukanlah ghibah fi sittah, pada 6 perkara. Yang pertama, mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang pertama, mutadzallimin, orang yang terzolimi. Maka dia boleh menyebutkan kekurangan atau aib orang yang menzoliminya, yakni sebatas kezolimannya saja. Ya, ketika dia butuh melapor, tentunya dia harus menyebutkan kezoliman orang itu. Dan itu kekurangan, aibnya. Tapi tidak ada masalah, dia dizolimi. Mutadzallimin wa mu'arrifi. Yang kedua adalah mentarif. Ketika ada seorang yang dikenal, yang namanya mungkin tidak terkenal, tapi dia dikenal dengan aib, dikenal dengan kekurangan, ya, maka tidak ada masalah menyebutkan kekurangannya tersebut mimbab tarif, ya, memperkenalkan orang tersebut. Misalnya di kalangan perawi Al-A'mash. Al-A'mash nama beliau Sulaiman bin Mihran, tapi lebih terkenal dengan lakob, yang mana lakobnya ini mengandung aib, Al-A'mash, yang rabun matanya. Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz. Namanya Al-Abdurrahman banyak, ya. Al-A'raj yang pincang, ini aib. Tidak ada masalah disebutkan aibnya mimbab ta'rif. Ya. Mutadzallimin wa mu'arrifi wa muhadziri, yang mentahdzir. Tentunya tahdziran, ya, harus menyebutkan aib orang lain, aib yang ditahdzir, dan itu pengecualian dari ghibah. Kemudian yang keempat, yang dikecualikan dari ghibah, wa mujahirin fisqan, orang yang menampakkan kefasikan terang-terangan, mujaharah. Dia melakukan kefasikan jahran, terang-terangan di apa, depan publik. Melakukan kemungkaran di tengah publik, kelihatan oleh orang, maka tidak ada masalah disebut. Orang yang melakukan kemungkaran di tengah publik itu gugur kehormatannya. Ya, boleh disebutkan aibnya. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin, orang yang kelima, mustaftin, orang yang minta fatwa. Misalnya dia menanyakan sesuatu tentang masalah pribadinya atau masalah rumah tangganya yang aib kalau diketahui, ya. Tapi dia butuh untuk bertanya, dia ingin minta fatwa, maka tidak ada masalah disebutkan. Kemudian yang terakhir, wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang minta pertolongan untuk mengangkat kemungkaran. Tentunya wajib dia sebutkan siapa yang berbuat kemungkaran dan apa kemungkarannya. Ya. Ini 6 pengecualian, ya, atau 6 bentuk ghibah yang diperbolehkan dalam syariat. Selain daripada itu, maka ghibah diharamkan. Dan tentunya al-jarh di sini menjarah para perawi, ini masuk dalam muhadziri, ya, memperingatkan, di mana tahdzir itu lebih luas dibandingkan sekedar tahdzir dari kekafiran atau bid'ah atau maksiat. Masuk di dalamnya adalah mentahdzir, mengingatkan agar orang ini jangan diambil hadisnya. Jangan diambil hadisnya. Nah, maka ghibah diperbolehkan kalau ada tujuan yang sahih lagi syar'an yang tidak mungkin diraih kecuali dengan ghibah itu, maka diperbolehkan. Wa anna min tilkal aghradi tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatihim litawaqqihi. Dan di antara tujuan sahih yang membenarkan dilakukan ghibah adalah mentahdzir, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan, yakni keburukan dalam artian, ya, keburukan yang bisa mereka dapatkan kalau mengambil hadis dari rawi, dari orang ini, yakni hadisnya dhaif. Wa nasihatihim litawaqqihi, dan nasihat kepada kaum muslimin agar dia menjauhi keburukan tersebut. 6. Saya kira jelas munasabahnya. Wa dzalika min wujuh, dan pembahasan al-jarah itu dianggap sebagai tahdzir dan nasihat kepada kaum muslimin bisa dipandang dari beberapa sisi. Ya, ini kalau ada yang bertanya, ya, mengapa ilmu jarah atau komentar terhadap perawi bisa dikategorikan sebagai tahdzir dan nasihat? Kata beliau, zalika min wujuh, dari beberapa sisi. Kata beliau yang pertama, jarhul majruhin minar ruwati wasyuhud fa innahu jaizun bi ijma'il muslimin. menjarah rawi-rawi yang majruh dengan bagaimana apapun sebab-sebab dia jarah, dijarah dari kalangan para perawi dan asyuhud dan juga saksi, ya, maka ini hukumnya jaiz, boleh biijma'il muslimin. Bal wajibun lil hajah idza yatarattabu alaihi fi sya'ni ruwati tamyizu nam tamyizul ahadits tsabita 'anir riwayat ad-dha'ifah wal wahiyah wal mawdu'ah. Dan bahkan menjarah al-majruhin bisa jadi wajib kalau itu berhubungan dengan, ya, keadaan perawi tersebut yang dengannya kita bisa membedakan mana hadis yang sabit dan mana hadis yang dhaifah wal wahiyah wal mawdu'ah allati la tasbutu sihhatuha lima fi ahwali ruwatiha minal umuril munafiyah lil adalati wa dhabt, yang mana kesahihan suatu hadis tidak bisa disyahkan, ya, tidak bisa disyahkan ketika rawi tersebut dijarah. Kenapa? Karena ketika rawi tersebut dijarah berarti ahwalnya dia, keadaan perawinya itu apa, dia pada perawinya terdapat keadaan yang menafikan adalah dan dobat. Nah, qala rahimahullah wa min al adillati ala jawazil ghibati li ghadhin syar'iyyin ma yali, di antara dalil yang menunjukkan, ya, diperbolehkannya ghibah untuk tujuan yang syar'i yang dibenarkan beberapa dalil berikut. Di antaranya beliau di sini menyebutkan dua dalil saja, ya, menyebutkan dua dalil. Qala rahimahullahu taala awalan mattafaqa alaihi syaikhani min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam, muttafaqun alaihi dari hadis Aisyah. Anna rajulan ista'dhana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu qala bi'sa akhul 'ashirah wa bi'sa bunul 'ashirah. Ada seorang lelaki yang minta izin ingin masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau melihatnya, beliau berkata, ini orang saudara yang terburuk dalam keluarganya atau anak yang terburuk dalam keluarganya. Yani orang ini tidak bagus akhlaknya di tengah keluarganya. Falamma jalasa tatallaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa mbasata ilaihi. Tapi tatkala orang itu masuk dan duduk, beliau sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan wajah yang ceria, ya, nam menyambutnya, antusias dengannya. Falamma talaqa ar-rajul qalat Aisyah. Maka setelah orang itu pulang, Aisyah heran karena beliau melihat perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau adanya perbedaan antara ucapan beliau dengan wajah beliau ketika bertemu dengannya. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza." Summa tatallaqta fi wajhihi wa mbasata ilaihi. Ya Rasulullah, ketika Anda melihat laki-laki tadi, Anda kritik dia atau Anda sebutkan kejelekannya seperti ini seperti itu. Setelah itu ketika dia masuk, Anda sambut dia. Ya, wajah Anda berseri-seri. Kenapa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, mata ahittani fahisha?" Wahai Aisyah, kapan kamu mendapati saya sebagai orang yang buruk? Ini ada orang datang bertamu kemudian saya, ya, memperlihatkan wajah yang tidak menyambut seperti itu. Itu perbuatan yang kurang, yang tidak bagus. Kapan kamu lihat saya seperti itu? Enggak pernah. Inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man taraka an-nasu ittiqa'a syarrih. Yani saya lakukan ini sebagai bentuk rahmat kepadanya. Bentuk rahmat kepadanya. Kenapa? Karena manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia dikarenakan menjauhi keburukannya. Nah, kalau saya juga tinggalkan dia, kasihan. Maka mimbab rahmat beliau kepadanya, maka beliau pun, ya, tetap menyambutnya. Wa fi riwayah ittiqa'a fuhsyih, karena menjauhi keburukannya. Taib, wajhud dilalah, sisi pendalilannya, dari mana hadis ini menunjukkan adanya jarah pada perawi? Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam takallama fi dhalika ar-rajuli ala wajhi dhammi lamma kana fi dhalika maslahatun syar'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkritik atau menyebutkan kekurangan orang tadi, ya, ala wajhi dzam, dalam bentuk mencela, dikarenakan di situ ada maslahat syar'i. Ada maslahat syar'i. Apa itu? Wahiyat tambihu ila su'i khuluqihi liyahdharahu sami'u. Ya. Karena apa-apa maslahat syar'inya, yaitu tambih, peringatan, ya, kepada peringatan akan buruknya akhlak orang ini agar dia dijauhi oleh siapa saja yang mendengarkan. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis bahwa manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi oleh manusia dikarenakan keburukan akhlaknya, ya, keburukannya. Walidzalika tatallaqa fi wajhihi wambasata ilaihi mudaratan lahu la mudahana. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tersenyum kepadanya, ya, menampakkan wajah ceria kepadanya, mimbab mudarah, yakni mudah-mudahan dia mau berubah. Ya, mudah-mudahan dia mau berubah, bukan mudahana, bukan untuk mudahana, yakni membuat dia senang, ya, bukan untuk memaklumi akhlaknya yang buruk, bukan karena mentang-mentang ada orang datang kemudian sudah jelas dia buruk, tapi perlakukan baik, ya, di mana dia menganggap bahwa saya enggak ada masalah seperti ini, ya, enggak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya mimbab mudarah, yakni mudah-mudahan orang tersebut bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan saya dengan baik dan mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi dia untuk merubah akhlaknya. Nah, asyahid di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjarah orang tersebut. Dari yang kedua, ma akhrajahul Imam Muslim min hadis Fatimah bintu Qais Aba Amr, anna Aba Amr ibn Hafs tallaqah al-battah. Bahwa Fatimah bintu Qais, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Fatimah bintu Qais ditalak tiga oleh siapa? Mantan suaminya Abu Amr ibn Hafs. Kemudian setelah ditalak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza halalti fa adhinini. Kalau wahai Fatimah, kalau kamu sudah halal, fa adhinini, maka beritahukan kepada saya. Nah, ini kisahnya ada banyak pelajaran, ya, dari sini. Ada banyak pelajaran di sini. Ya. Qalat. Jadi kisahnya bahwa Fatimah bintu Qais ini ketika dia ditalak, sudah talak bain dari suaminya Abu Amr ibn Hafs, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa, kalau kamu sudah suci maka beritahukan kepada saya. Fatimah bintu Qais ini berpikir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menikahinya, ya, apalagi tujuannya kan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kamu sudah suci, yakni sudah selesai iddahmu, kabarkan kepada saya. Ya, Fatimah berpikir, wah, Nabi mau lamar saya ini, suruh beritahukan kalau sudah. Ya. Naam. Qalat falamma halaltu dzakartu lahu. Tapi setelah saya halal, ya, setelah saya halal, maka sudah ada dua orang yang datang menghampiri saya mau melamar saya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Ya. Dzakartu lahu anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Abu Jahm khatabani, mengkhitbah saya. Ya. Yani saya mau laporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya cepat-cepat melamar saya, maksudnya. Sudah ada dua orang ini. Naam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengumumkan bukan untuk diri beliau, disampaikan kalau kamu sudah halal bukan untuk diri beliau tapi untuk apa? mantan anak angkat beliau kan, Usama bin Zaid. Nah, di sini menunjukkan bahwa larangan mengkhitbah, melamar perempuan yang dilamar oleh orang lain itu hanya dilarang kalau terpenuhi beberapa syarat ma'ruf dalam fikih. Di sini menunjukkan dua orang yang sama mengkhitbah satu orang perempuan. Ya, mengkhitbah satu orang perempuan. Ya, di antara persyaratannya bahwa selama perempuan tersebut atau walinya belum mengiyakan salah pengkhitbah yang pertama, maka boleh pengkhitbah yang kedua untuk datang. Dan ini ma'ruf di pembahasan fikih ya. Jadi larangan mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah tidak berlaku secara mutlak. Yani ada persyaratan untuk pengharumannya. Itu ma'ruf dalam fikih. Saya kira antum sudah pelajari juga. Taib. Ala kulli hal, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma Abu Jahm fala yadau asahu an atiqihi wa amma Muawiyata fasu'lukun la malalah. La malalah. Adapun Abu Jahm, ini lihat ini jarah kepada orang, jarah kepada seorang. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Ini ada dua penafsiran di kalangan ahli ilmu, ada yang mengatakan dia sering safar. Ini selalu pakai tongkat, yakni tidak pernah diturunkan, dia selalu safar. 6. Sehingga dikhawatirkan kurang memenuhi kebutuhan istrinya. Dan ada yang mengatakan penafsiran yang kedua, dia suka apa? Dharabun linnisa. Dia suka memukul perempuan. Iya. Ini penafsiran dari tidak meletakkan tongkat dari bahunya. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan, dia orang miskin, tidak ada hartanya. Ini juga menunjukkan bolehnya seorang perempuan mempertimbangkan masalah ekonomi dalam menikah, tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermasalahkan ataupun tidak menganjurkan Muawiyah karena dia tidak punya harta. Ya. Yani dibolehkan untuk mengambil pertimbangan seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Inkihi Usamah bin Zaid." Kamu menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Nah, di sini Fatimah bintu Qais agak kecewa. Ternyata bukan untuk Rasulullah SAW. Kirain disuruh bertau Rasulullah, kirain akan dinikahi oleh Rasulullah. Ternyata untuk Usamah. Untuk Usamah. Taib. Awalnya beliau tidak mau Fatimah, tapi Nabi SAW menekankan, ingkihi Usamah. Ya. Pokoknya harus nikahi Usamah. Maka beliau pun menikahinya. Wa fi riwayah wa amma Muawiyah fa rajulun taribun la malalah. Adapun Muawiyah, dia orang yang tidak punya harta. Iya. Sementara wa amma Abu Jahm fa rajulun darrabun lin nisa. Ini menafsirkan riwayat di atas ya. Adapun Abu Jahm, dia suka memukul perempuan, walakin Usamah ibn Zaid. Tapi nikahilah Usamah bin Zaid. Taib, sisi pendalilannya jelas, kata beliau, wajhu dilalatil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara Muawiyah wa Abu Jahm bima fihim litahaqqaqal maslahatu wa hiya al-mashurata 'ala al-mustashir bil aslahi lahu. Sisi pendalilannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya apa-apa yang dibutuhkan oleh Fatimah ya mengenai sifat kedua laki-laki ini, yakni dalam hal ini hal-hal yang buruk, dikarenakan adanya maslahat, yaitu apa? Seorang perempuan datang memberikan minta pertimbangan, musyawarah, ya, yang minta petunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberikan petunjuk yang aslah, yang paling aslah, ya, yang paling baik kepadanya. Walidzalika qala laha alaihi salatu wassalam inkihi Usamah bin Zaid. Ya. Nikahilah Usamah ibnu Zaid. Nah, ini dua dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menjarah al-majruhin. Nah, kemudian diantara dalil juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, dalam riwayat lain fahafidhaha. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, nadzarallahu imra'an, memberikan cahaya yang terang ya, kepada wajah seseorang. Ya, ini disebutkan dia mendengarkan hadis kemudian menghafalkannya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian disampaikan sebagaimana dia dengar. Ini juga menunjukkan bahwa asalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang mampu seperti itu. Maka siapa-siapa saja yang tidak mampu seperti itu butuh diingatkan. Butuh diingatkan. Nah, kemudian di antara hadis yang juga dijadikan dalil oleh para ulama untuk pembolehan menjarah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuballighi syahid minkumul ghaib. Falyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaknya lah orang yang syahid hadir itu mentabligh kepada yang tidak hadir. Ini dalil dijadikan oleh hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dijadikan dalil oleh Ibnu Hibban untuk membolehkan jarah al-majruhin. Menjarah rawi-rawi yang majruh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaknya lah yang hadir ya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sisi pendalilannya adalah pada kalimat pada kalimat tabligh. Ya. Liyuballigh, dan tabligh itu kata Ibnu Hibban rahimahullah, tabligh adalah menyampaikan sesuatu sebagaimana dia dengar, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Tidak dikurangi dan tidak ditambah, dan itu mengharuskan adanya dhabt dan adanya adalah. Ya, maka siapa saja yang tidak bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan, maka ini orang tidak boleh menyampaikan hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa yang boleh menyampaikannya hanyalah beliau menggunakan ibarat tabligh, yakni menyampaikan seperti yang beliau sampaikan, tidak kurang tidak lebih. Maka siapa yang tidak mampu mentabligh, maka tidak boleh bagi dia untuk mentabligh. Ya, ini istidlal dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala terhadap hadis itu yang menunjukkan bolehnya menjarah para perawi. Naam, wallahu taala alam bisawab. Naam, ini selesai pembahasan mengenai dalil-dalil dalam masalah al-jarh wa ta'dil. Naam. Summa qala rahimahullahu ta'ala, hal yushtaratu fir rawi ghairul adalati wadhabat? Apakah ada hal-hal lain yang dipersyaratkan pada seorang perawi selain adalah dan dhabat? Nah, ini sebenarnya masail yang disebutkan semua di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kita sudah sebutkan dari awal seluruhnya bahwa untuk menghukumi suatu hadis itu sahih, makbul ataupun mardud, semua hanya berputar di atas adalah dan dhabat, secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita sudah sebutkan kemarin bahasan ketika beliau menyebutkan apakah ada naqad, kritikan yang berpulang pada selain jarh wa ta'dil. Kita katakan kalau kita memandang secara umum tidak ada. Semuanya berpulang kepada adalah dan dhabat. Masalah tadlis, kasratu tadlis, masalah irsal, masalah adam muntiqai syuyukh, itu secara umum berpulang kepada masalah jarh wa ta'dil, tidak berdiri sendiri. Iya. Jelas ya? Maka demikian pula di sini. Soalnya adalah apakah ada hal lain yang dipersyaratkan pada seorang perawi kalau mau diterima riwayatnya? Apakah ada hal lain yang dipersyaratkan selain adalah dan dhabat? Ya. Jawabannya kalau kita berbicara meluaskan pembahasan adalah dan dhabat, tidak ada. Seputar ini saja, adalah dan dhabat seorang perawi. Jarah dan ta'dil pada adalah dan dhabat perawi, itu saja masalahnya. Iya. Namun di sini ada beberapa, beliau menyebutkan beberapa umur ya, beberapa perkara lain yang dipersyaratkan, dijadikan tambahan persyaratan oleh sebagian ulama untuk diterimanya hadis perawi. Untuk diterimanya hadis perawi. Iya. Sebagian ulama ada menambahkan syarat tambahan selain dari adalah dan dhabat. Nah, kita lihat di sini kata beliau rahimahullah, sammata umurun ukhra, sammata umurun la tarji'u ila adalati rawi wa dhabtihi. Ada beberapa perkara lain, ini kalau kita berbicara mengenai mengenai fardan-fardan, yakni apa nau'an-nau'an, ya maka ini dibahas satu persatu. Wa illa kalau kita bahas secara umum, tidak ada yang keluar dari jarh wa ta'dil. Ya, tidak ada yang keluar dari afwan, tidak ada yang keluar dari adalah dan dhabt. Kata beliau, ada beberapa perkara yang tidak berpulang kepada adalah dan dhabt perawi. Yumkinu taqsimuha ila qismain. Bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Al-awwal la yushtaratu bil ijma'. Ada perkara-perkara yang tidak dipersyaratkan pada perawi berdasarkan ijma' di kalangan ulama. Ijma' yakni ijma' muhaddisin. Tidak dipersyaratkan bil ijma' wa hiya hurriyatur rawi. Yaitu apa? Hurriya ar-rawi. Merdekanya seorang perawi. Yang disepakat para ulama, merdeka itu bukan syarat diterimanya hadis seorang perawi, karena banyak perawi yang maula, yang budak. Ya, banyak perawi yang budak. Nah, kan tidak dipersyaratkan dia hur. Waqad hakal khatibul Baghdadi ijma'an nasi ala qabuli riwayatil abad. Al-Khatib al-Baghdadi mengutip ijma', ya, bahwa akan diterimanya riwayat seorang hamba budak, diterimanya riwayat seorang budak. As-sani ma la yushtaratu ala al-qawli ar-rajih 'indal jumhur. Poin yang kedua atau bagian yang kedua adalah beberapa sifat yang menurut pendapat jumhur ulama, pendapat, dan ini pendapat yang rajih, tidak dipersyaratkan. Ya, seperti yang kita katakan dari awal bahwa tidak ada yang dipersyaratkan lain selain adalah dengan dhabt. Adapun selain adalah dalam dhabt, maka ada yang sepakat ulama tidak dipersyaratkan, dan ada yang memang tidak dipersyaratkan walaupun tidak ijma', namun alal qawli rajih, ya, wa huwa qawlul jumhur. Ya. Fa minha ma yarji'u ila rawi. Nah, di antara syarat-syarat yang mukhtalaf itu, yang diperselisihkan itu, apakah dipersyaratkan pada perawi atau tidak, namun yang rajih dan merupakan qawlul jumhur tidak dipersyaratkan, itu ada yang berpulangnya kepada si perawi itu sendiri. Wahia khum satu umur. Dipersyaratkan pada perawinya maksudnya. Dan sekali lagi, ini semuanya adalah qawli rajih, wahuwa qawlul jumhur, ini tidak dipersyaratkan. Awalan az-zukuriyah. Harus laki-laki. Harus laki-laki. Washtirautuha firrawi mangkulun anil imami Abi Hanifah. Dan persyaratan bahwa diterimanya seorang perawi, syarat diterimanya dia harus laki-laki, ini dinukil dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Walakin istathna min dzalika akhbar Aisyah wa Ummi Salamah. Hanya saja beliau mengecualikan hadis-hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Baik, ini tentunya jelas tidak dipersyaratkan, betapa banyak rawi-rawi perempuan. Seandainya rawi perempuan tidak diterima, maka banyak sunnah yang hilang. Nah, taib. Walaupun di sini dikatakan dikecualikan Aisyah dan Ummi Salamah. Nah, dan tentunya persyaratan ini sebagaimana disebutkan di sini qaul jumhur wa huwa rajih la yushtarat. Kemudian yang kedua al-fiqhu, dipersyaratkan pada seorang perawi itu harus memiliki kefaqihan. Nah. Ishtahara anil imami Abi Hanifah ishtiratuhu li fiqhi rawi idza khalafa khabaruhu qiyas al usul. Masyhur dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau mempersyaratkan fikih perawi kalau hadisnya bertentangan dengan qiyas al usul, ya, yakni suatu hukum yang sudah jelas dari nas-nas yang jelas, ya. Nah, sudah ada kawaid yang jelas dalam hal itu, kemudian ada hadis menyelisih kawaid itu, maka ini katanya dipersyaratkan si perawinya itu harus faqih, ya. Harus faqih. Ini juga yang benarnya tidak dipersyaratkan. Washtaratahu akharun inda tafarrudir rawi bil hadis. Dan sebagian yang lain mempersyaratkan rawinya harus faqih kalau dia bersendirian meriwayatkan hadis. Ini kalau tafarrud siqah. Kapan tafarrud siqah diterima? Sebagian mempersyaratkan kalau dia faqih. Dia bukan hanya periwayat hadis, tapi dia juga memiliki pemahaman tentang fikih. washtaratahu Ibnu Hibban inda ada'ir rawi min hifdzih. Sementara Ibnu Hibban mempersyaratkan kefaqihan perawi kalau dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Menyampaikan hadis dari hafalannya. 6. Kemudian disebutkan faedah di bawah di ta'liq nomor 3 berkenaan dengan penisbatan kepada Imam Abu Hanifah, bahwa beliau mempersyaratkan kefaqihan perawi kalau menyelisih qiyas. Disebutkan zakara wa zakara Alauddin Al-Bukhari anna al-qawla bi ishtirati fiqhi ar-rawi li taqdimi khabarahu 'ala al-qiyasi huwa madhhabu Isa ibni Aban wa aktsaril mutaakhirin min al-Hanafiyyah. Alauddin Al-Bukhari menyebutkan bahwa persyaratan fikih pada seorang perawi kalau kabarnya menyelisih kias, ini merupakan mazhabnya Isa bin Aban dan kebanyakan mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah. Wa ammal mutaqaddimuna minhum fal manqulu anhum taqdimu khabar al-wahid 'ala al-qiyas duna tafriqatin baina khabar al-faqih wa khabar ghair al-faqih. Adapun para ulama Hanafiyah al-mutaqaddimun, para ulama mutaqaddimun dalam mazhab Hanafiyah, maka yang dinukil dari mereka adalah tetap mendahulukan khabar al-wahid, ya, walaupun menyelisihi qiyas, dan tidak dibedakan antara perawinya faqih atau tidak faqih. 6. Tidak dibedakan antara faqih atau tidak faqih. 6. Nah, ini kutipan ataupun khilaf dalam mazhab Hanafiyah, ya, dalam masalah ini dikatakan bahwa persyaratan fikih pada perawi kalau khabarnya menyelisih kias, ya, ini hanya dipersyaratkan oleh mutaakhirin al-Hanafiyah, adapun mutaqaddimun al-Hanafiyah tidak mempersyaratkannya. Nah, kemudian kembali di kalamnya ataupun pendapatnya Ibnu Hibban, di mana beliau juga mempersyaratkan kefaqihan perawi hanya kalau dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Faqal, kata Ibnu Hibban, as-siqatul hafizu idza haddatsa min hifzihi wa laysa bifaqihin la yajuzu 'indil ihtijaju bi khabarihi. Kata Ibnu Hibban, seorang yang siqah lagi hafiz, kalau dia menceritakan hadis dari hafalannya namun dia tidak faqih, maka menurut saya dia tidak boleh, atau tidak boleh hadisnya dipakai berhujjah kalau dia tidak faqih, walaupun dia siqah hafid. Tapi kalau dia tidak faqih dan dia menceritakan dari hafalannya, ini catatannya, qaidnya, menceritakan hadis dari hafalannya, maka la yajuzu 'indil ihtijaju bi khabarihi. Fa idza kana siqatul hafidhu lam yakun faqihan وَحَدَّثَ مِنْ حِفْذِهِ فَرُبَّمَا قَلَبَ الْمَتَنْ وَغَيَّرَ الْمَعْنَى. Dikarenakan siqah al-hafidh, walaupun dia siqah hafidh, tapi dia tidak faqih, bisa lantas, dan dia menceritakan dari hafalannya, فَرُبَّمَا, terkadang dia bisa memutar matan, terdapat apa maklub dalam matannya, atau dia merubah makna, حَتَّى يَذْهَبَ الْخَبَرْ عَنْ مَعْنَى مَا جَاءَ فِيهِ, ya, yang menyebabkan apa makna khabar tersebut berubah dari makna aslinya. Wa yaqlabu ila shay'in laisa minhu, dan berputar, yakni berubah menjadi, ya, sesuatu yang bukan makna yang ditunjukkan oleh hadis. Wa huwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak tahu karena dia tidak faqih. Fala yajuzu 'indil ihtijaju bi khabari man hadza na'tuhu. Maka bagi saya tidak boleh berhujjah dengan khabar rawi seperti ini, yang seperti ini sifatnya, illa an yuhaddisa min kitab, kecuali kalau dia meriwayatkan dari kitab, aw yuwafiqu siqati fima yarwihi min mutunil akhbar, atau dia menyampaikan dari hafalannya tapi riwayat dia sesuai dengan riwayat-riwayat siqat, Nah, menunjukkan bahwa dia tidak salah karena ada sikot lain menyelisih yang apa yang mendukungnya. Baik. Semakala kata penulis rahimahullah, kata Syekh rahimahullah mengomentari kalam Ibn Hibban, wa kalamuhu hadza muqayyadun bima qalahu fi syuruti man yuhtaj bihi haitsu qal. Namun ucapan Ibn Hibban di atas tidak berlaku secara mutlak. Bukan beliau tidak menginginkan secara mutlak, tapi kata beliau, ucapan beliau di atas muqayyad dikaitkan dengan ucapan beliau berkenaan dengan syarat-syarat diterimanya hadis seorang perawi. Haitsu qal, wal ilmu bima yuhilu mim ma'ani ma yarwi. Dia harus mengetahui ya makna-makna kosakata dalam hadis tersebut, dalam hadis yang dia riwayatkan. Huwa ayya'lama minal fiqhi bimiqdari ma idza adda khabaran aw rawahu min hifdhihi aw ikhtasarahu lam yuhilhu mim ma'nahu alladhi atlaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma'nan akhar. Persyaratan seorang perawi adalah dia harus memiliki fikih sekedar untuk bisa ya membantu dia agar menyampaikan kabar tersebut sesuai dengan apa namanya teks aslinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika dia meriwayatkan dari hafalannya, atau ketika dia mengikhtisar meringkas hadisnya. Kalau dia punya fikih yang mana fikihnya itu sekedar bisa menyelamatkan dia dari apa namanya amalan yang bisa apa merubah makna hadis ya, merubah makna hadis Rasulullah SAW sehingga berubah dari apa yang diitlakan diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada makna akhir, wa huwa muwafiqun lima yashtarituhu al-a'immatu fi dhabti sadar. Dan ucapan Ibn Hibban ini sejalan dengan persyaratan para a'immah dalam dhabti sadar. Jadi maksudnya di sini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa kalamnya Ibn Hibban di mana dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau mempersyaratkan fikih perawi ketika dia menyampaikan dari hafalannya, ini bukan persyaratan secara mutlak. Ya, ini bukan persyaratan secara mutlak, tapi dikaitkan dengan ucapan beliau yang datang setelahnya. Yakni bahwa persyaratan fikih yang disebutkan oleh Ibn Hibban di sini, ini hanya berlaku kalau si perawi meriwayatkan dari hafalannya, ya, dan apa? Dia mencoba untuk mengikhtisar riwayat. Itu pun beliau mengatakan wa huwa ayya'lama minal fiqhi bimiqdar, memiliki fikih sekedar untuk menjaga dirinya agar kalau dia menyampaikan dari hafalannya tidak melenceng dari makna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia apa mengikhtisarnya, meringkas hadisnya, apalagi kalau dia meriwayatkan bil makna, dia tidak melenceng dari makna yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia punya fikih. Ya, kalau dia punya fikih. Maka ini menunjukkan kepada kita pertama bahwa Ibn Hibban tidak mempersyaratkan fikih dalam artian faqih, ya. Tapi fikih ya secukupnya yang membantu dia untuk agar jangan sampai melenceng dari makna hadis yang sebenarnya kalau ya dia menyampaikan hadis dari hafalannya atau menyampaikan hadis dengan cara meringkas apalagi sampai meriwayatkan dengan makna. Dan apa yang disebutkan di sini oleh Ibn Hibban sejalan dengan persyaratan para ulama dalam sejalan dengan persyaratan para ulama yang mereka persyaratkan pada seorang perawi yang memiliki dhabtus sadar, yakni alimun bima yuhilu al-ma'ani, dan itu membutuhkan fikih, bukan cuma fikih dalam lughah tapi juga fikih ya, tapi juga fikih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dua hadis ya, masih ada dua syarat, maksud saya masih ada tiga syarat lain yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dipersyaratkan pada seorang perawi atau tidak. Wal qaul jumhur la yushtarat. 6. Adz-dzukuriyah wal fiqhu. Tiga yang lain insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Naqtabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.